بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar wa ba'd. Baik, kita insyaallah masuk hadis kelima dari bab mawaqit as-shalah. Sebelumnya untuk kita saling mengingatkan tentang keutamaan ibadah di bulan Muharram, telah sahih di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrillah al-muharram, wa afdalus salah ba'da al-faridah salatul lail, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa seutama-utama puasa ya setelah puasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib, adalah berpuasa di bulan Allah al-muharram. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan yang utama untuk berpuasa, yakni puasa-puasa sunnah, bulan Muharram. Baik, lebih khusus lagi pada waktu-waktu yang ditayin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tanggal 10, dan juga yang beliau berazam untuk melakukannya, yaitu tanggal 9 nya, ya tanggal 9 dari bulan Muharram, sehingga disyariatkan bagi kita untuk berpuasa di dua hari tersebut, tanggal 9, demikian juga tanggal 10. Tanggal 9 yang disyariatkan hari Tasyu'a, dan tanggal 10 nya hari Asyura. Adapun di luar dari hari-hari tersebut, maka berdasarkan keumuman hadis ini disyariatkan dari kita untuk memperbanyak berpuasa di bulan Muharram ini. Baik, ini di antara yang perlu untuk diingatkan, dalam rangka untuk saling mengingatkan di antara kita tentang keutamaan bulan Muharram ini. قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام الحديث الخامس حديث كلمة عن علي رضي الله عنه دري علي علي يعني علي بن أبي طالب الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم perkara yang perlu diingatkan terkait dengan permasalahan akidah, bahwa salah satu di antara bagian dari akidah al-sunnah wal jamaah adalah mengimani, meyakini sahnya kepemimpinan para khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini perkara pokok yang padanya para a'immah al-sunnah sepakat. Sehingga barang siapa ya menyelisih dalam permasalahan ini, yakni menganggap bahwa salah satu di antara al-khulafa ar-rasyidun tidak sah kepemimpinannya, maka dia mubtadi', ya sebagaimana yang kita ketahui tentang anggapan Said Qutb sebagai tokoh ya, yang banyak memunculkan berbagai gerakan teroris ya, karena dia sebagai tokoh dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Demikian juga gerakan-gerakan terorisme yang lainnya banyak mengadopsi pemikiran Said Qutb yang dia menyatakan bahwa khilafah Utsman ya, Ibn Affan adalah yakni fajwah, celah, jurang ya, antara khilafah Umar Ibn Khattab dan Ali Ibn Abi Thalib. Ya, sehingga dengan itu kita mengetahui bahwa dia mubtadi' dal mudil. Adapun terkait dengan keutamaan dari para al-khulafa ar-rasyidun, maka dalam perkara ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, bahwa awal tentang permasalahan ini ada khilaf mana yang lebih utama antara Utsman dengan Ali. Akan tetapi ya, sepakat ya, kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sebagaimana mereka urutan di dalam khilafah, maka demikian juga ya, mereka ya, urutannya demikian di dalam permasalahan al-fadl, keutamaannya. Jadi ingat dalam perkara ini, perkara yang pokok adalah meyakini sahnya ya, kepemimpinan pada khulafaur rasyidin tersebut. Ya. Yang jika menyelisihi dalam perkara ini, ya, maka seseorang dihukumi telah terjatuh ke dalam kebid'ahan. Ya, karena menyelisihi perkara pokok dari pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga sepakat Ahlussunnah wal Jamaah setelah sebelumnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, sebagaimana urutan di dalam khilafah, demikian juga urutan di dalam al-fadl, keutamaan. Tapi ini terkait dengan permasalahan yang juga perlu diingatkan dalam bab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata Ali ibn Abi Thalib, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yawm al-khandaq. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda yawm al-khandaq, yakni pada hari-hari yang dikenal yakni peperangan Khandaq atau perang Ahzab. Ya, dinamakan perang Khandaq karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan para sahabat ya, ketika beliau meminta saran pandangan dari para sahabat di dalam menghadapi serangan yang akan datang dari pasukan gabungan orang-orang musyrikin Quraisy, demikian juga dari suku Ghatafan, Bani Sulaim, demikian juga dari Yahudi ya, di mana Bani Nadir setelah mereka diusir kemudian mereka berupaya untuk memprovokasi orang-orang musyrikin Arab dan terlibat juga di dalamnya Bani Quraidah. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an memberikan usulan satu strategi pertempuran yang tidak dikenal sebelumnya oleh bangsa Arab, yakni membuat khandak atau ukhdud, parit, yang ini salah satu yakni teknis pertahanan yang dikenal bangsa Persia ketika mereka menghadapi musuh yang banyak ya, dengan cara membentengi yakni wilayahnya dengan tidak dengan benteng yang tinggi tetapi dengan digali parit. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah Ada pula yang menyebutkan pada tahun ke-5 Hijriah. Dan perang Khandaq ini juga perang pertama yang diikuti oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, "Mala Allahu kuburahum wa buyutahum naran kama shaghaluna 'anil salati al-wusta hatta ghabat asy-syams." Lafaz mala Allah ini khabar, ya. Tetapi makna doa. Yani semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan-kuburan mereka, ini orang-orang musyrikin. Wa buyutahum. Demikian pula rumah-rumah mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya, untuk yakni Allah Subhanahu wa taala memenuhi dengan api kuburan-kuburan mereka tatkala mereka mati, ya. Yang ini menjadi tempat, ya, tinggal sementara bagi mereka sebelum tegaknya yaumul kiamah. Demikian juga dengan rumah-rumah mereka sebagai tempat mereka sebelum kematian mereka. Ya, Nabi berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yakni illah, alasan, sebab, ya, beliau berdoa demikian. Kama syaghaluna 'anil salati al-wusta, sebagaimana mereka telah menyibukkan kami dari melaksanakan salatul wusta. Melaksanakan salat wusta, nanti akan datang penjelasannya pada hadis setelahnya. Hatta ghabati syams, ya, hingga terbenam matahari. Wa fi lafdin li muslimin, dalam lafaz riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghaluna 'anil salati al-wusta salati al-'asr, wa mereka telah melalaikan kami dari salat wusta, yakni salat asar. Di pada lafaz riwayat Imam Muslim di sini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menta'in, menjelaskan apa yang dimaksud dengan salat wusta, di mana Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat ke-238 telah berfirman, "Hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta." Jagalah oleh kalian salat-salat, yakni salat-salat yang telah diwajibkan atas kalian, wasalatil wusta, dan salat al-wusta. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan pada hadis ini bahwa salat wusta adalah salat asar. Penyebutan secara khusus bersamaan kita ketahui salat asar salah satu di antara salat-salat yang wajib, kemudian disebutkan secara tersendiri menunjukkan yakni keutamaan yang ada yang pada salat asar ini yang lebih daripada salat-salat yang lainnya. Dan terkait dengan salat wusta ini telah terjadi yakni khilaf di dalam penafsirannya, disebutkan oleh Ibn Mulakin Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam. Jadi khilaf kalangan para ulama hatta sejak zaman para sahabah tentang ta'yin atau penetapan salat wusta ini sampai pada 17 aqwal, ya, jadi 17 pendapat. Ya, beliau menyebutkan pada kitabnya tersebut satu persatu dari pendapat-pendapat. Dan dari semua pendapat yang ada, ya, arjahuha, yang paling rajih dari semua pendapat itu adalah yakni yang menunjukkan atau menetapkan bahwa salat wusta adalah salat asar dengan dalil, ya, tasrih, ya, pernyataan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih ini bahwa salat wusta adalah salat asar. Telah datang pada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan dari salat asar, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelah perintah yang sifatnya umum untuk menjaga salat-salat yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah wajibkan, kemudian Allah menyebutkan secara khusus tentang salat wusta, yakni salat asar. Dalam hadis Umarah, ya, Umarah ibn Ruwaidah Ats-Tsaqafi, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadis sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dari hadis Umarah ibn Ruwaidah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, layyali jannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk ke dalam neraka, lan yali jannara ahadun, seseorang yang shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, yang dia menunaikan salat sebelum terbitnya matahari, yakni salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, yakni salat asar. Jadi ini menunjukkan, ya, keutamaan salat asar, demikian juga sebelumnya salat subuh. Yang kedua, di antara hadis yang menunjukkan keutamaan salat asar, hadis Abi Musa Al-Asy'ari dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-bardaini, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, jadi sudah sejuk, ya, kondisinya, niscaya dia akan masuk ke dalam jannah. Jadi yang dimaksud, ya, sebagaimana sebelumnya adalah salat subuh dan salat asar. Yang ketiga, hadis yang muttafaqun alaih, dari hadis Jarir, ya, Jarir ibn Abdullah Al-Bajali. Jarir ibn Abdullah Al-Bajali berkata, "Kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kami pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak kita mendapatkan riwayat para sahabat menceritakan bahwa mereka pernah bersama dengan Nabi, ya, dalam safar mereka atau ketika mereka mukim. Di sini menunjukkan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya, beliau tidak menjaga jarak, ya, dari ra'iyahnya. Ya, dan ini merupakan teladan terbaik bagi kita ya, untuk ya, seorang pemimpin hendaknya dia ya tidak memberikan jarak atau menjaga jarak dengan anggapan bahwa dengan seperti itu dia akan memiliki ya wibawa di tengah rakyatnya. Tidak demikian, justru ya dengan kedekatan dan sekaligus memberikan contoh dan teladan kepada mereka, ini yang semakin menjadikan terhormatnya kedudukan seseorang di mata manusia. Sebagaimana pada kejadian perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak berpangku tangan, tidak tinggal diam. Ya, tidak istilahnya hanya memegangi tongkat komando. Ya, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kondisi yang sangat sulit karena perbekalan yang demikian terbatas yang dimiliki oleh mereka. Sebagian di antara sahabat datang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan rasa lapar yang mendera mereka. Salah seorang di antara mereka menunjukkan perutnya yang sudah diganjal dengan satu batu untuk menahan lapar. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya telah diganjal dengan dua batu. Artinya waktu, rentang waktu tidak tersentuh makanan yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih lama dibandingkan para sahabatnya. Jadi ini merupakan teladan yang sangat baik dari Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sebagai seorang pemimpin terjun bersama dengan masyarakatnya untuk bahu membahu di dalam menempuh apa yang menjadi kemaslahatan bersama. Dan tentu sekali lagi, ya, contoh terbaik bagi kita semua adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu kata Jarir ibn Abdullah, fa nadhara ila al-qamari lailatal badr. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memandang kepada bulan yang itu yakni pada kejadian Lailatul Badr, malam purnama, ya, bulan sempurna. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ayanan. Makna ayanan yakni dengan mata kalian. Yakni mata yang ada di kepala ini, bukan dengan mata hati. Kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama tersebut. La tudammuna fi ru'yatih. Yang kalian tidak perlu ya untuk yakni satu dengan yang lainnya saling berdesak-desakan untuk bisa melihat bulan purnama tersebut. Yang diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini terkait dengan yakni ar-ru'yah bir-ru'yah, ini dari sisi melihatnya, cara melihatnya. Ya, bukan yang diserupakan oleh Nabi yang dilihat, objek yang dilihat, bukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi yang diserupakan oleh Nabi di sini terkait dengan ru'yahnya, yakni cara melihat. Di mana ahlul jannah ya, mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat tinggal mereka, bahkan di atas dipan-dipan mereka, tanpa memiliki kesulitan sedikit pun atau tanpa tertimpa kesulitan sedikit pun. Ya, sebagaimana yakni kita di bumi ini untuk bisa melihat bulan purnama, ya, tidak perlu untuk mengambil tangga. Tidak pula perlu untuk orang lain menaikkan kita. Ya, dengan mudah kita bisa menyaksikannya. Dan ini satu perkara di antara permasalahan-permasalahan akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat dengan mata telanjang oleh Ahlul Jannah, ya, pada Yaumul Qiyamah. Dan terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan oleh para ulama dari hadis yang ada, ya, bahwa manusia, ya, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Kemudian yang kedua, bagi ahlul jannah secara khusus ketika mereka sudah masuk ke dalam jannah, di mana ini adalah yakni melihat yang kedua, yang ini khusus bagi ahlul jannah, merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi mereka, dan ini kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fa in istata'tum an la tuglabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan, terluput, ya, dari salat sebelum terbitnya matahari, yakni salat subuh, dan sebelum terbenamnya matahari, yakni salat asar, faf'alu, maka lakukan. Jadi sini menunjukkan pentingnya penjagaan terhadap dua salat tersebut. Ya, lebih-lebih dikaitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah, yakni melihat Rabb mereka. Oleh karena itu, barang siapa menginginkan kenikmatan yang sangat agung yang Allah berikan kepada ahlul jannah ini, di samping tentunya dia menjaga salat-salat yang lainnya, lebih khusus sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala shalawat was salatil wusta," maka hendaknya dia memperhatikan salat asar ini. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim ini, pada kelanjutan hadis, "Tsumma shallaha bainal maghribi wal isya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunaikan salat ini, salat wusta ini, yakni salat asar ini, bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya. Lafaz bainal maghrib wal isya di sini ada ihtimal, ada beberapa kemungkinan maknanya. Pertama, antara waktu maghrib dan isya. Jadi beliau menunaikannya antara dua waktu ini. Yang kedua, ihtimal yang kedua, beliau menunaikannya antara salat maghrib dan isya. Ya, maknanya bahwa beliau menunaikan salat yang wajib pada waktu tersebut. Kemudian setelah itu salat asar yang terluput. Ya. Kemudian setelah itu baru salat isya. Ini kemungkinan yang kedua. Dari dua kemungkinan ini, yang lebih kuat adalah yakni bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat tersebut secara urut. Artinya kembali pada kemungkinan yang pertama, bahwa pelaksanaan salat asarnya tersebut antara waktu maghrib dan isya. Jadi sudah masuk waktu maghrib. Kemudian pelaksanaannya secara urut. Ya, berdasarkan hadis Jabir ibn Abdullah. Hadisnya ya, merupakan hadis yang terakhir dari bab ini. Ini bab mawaqit as-salah. Ya, di mana pada hadis ini pada nomor 91 di situ, halaman 91. Ya. Di akhir hadis Jabir menceritakan fasalla al-asra ba'da ma gharabati syams thumma shalla ba'daha al-maghrib. Di mana ini masih rentetan kejadian dalam perang Khandaq. Ini kata Jabir, kemudian beliau salat, yakni salat asar setelah matahari terbenam. Setelah itu beliau, yakni setelah salat asar, salat maghrib. Ya, beliau salat maghrib. Jadi urut, tertib sesuai dengan urutan waktu. Ya, maghrib, asar sebelumnya, kemudian maghrib, kemudian setelah itu isya. Di mana pelaksanaan salat asarnya antara waktu maghrib dan isya. Ya, dan ini termasuk di antara adillah, dalil-dalil yang dijadikan pegangan ketika seorang ya terluput dari suatu salat, ya misalnya karena menjama yang tidak mungkin kan ditempuh ketika itu, kecuali ya telah berhenti di suatu tempat, maka tetap pelaksanaannya urut. Meskipun dia bermakmum kepada yang mukim, yang salatnya berbeda dengan yang dia akan lakukan. Semisal pada mereka yang menunaikan salat maghrib bermakmum kepada orang-orang yang salat isya. Ya, meskipun ada sebagian pendapat di kalangan para ulama bahwa menyesuaikan ya dengan salat yang dilakukan oleh para mukimin, orang-orang yang mukim. Ya, dia salat isya terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu salat maghrib. Ya. Tapi berdasarkan riwayat hadis Jabir ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat yang terluput tersebut tetap ya mendahulukannya sesuai dengan urutan waktu. Kemudian pada hadis ke-51, dan dua hadis ini digandengkan penjelasannya oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Walahu, ini fi riwayat li Muslim, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Orang-orang musyrikin telah menahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat tergabung di dalamnya, an salatil asr, dari salat asar. Jumlah orang-orang musyrikin itu lebih dominan daripada Yahudi yang ikut dalam koalisi tersebut, di mana jumlah mereka ya sebagian ahli tarikh, ahli sejarah menyebutkan mencapai asyratu alaf, yakni 10 ribuan pasukan. Ya, dan ini jumlah yang luar biasa besarnya di masa itu. Hatta ihmarrat asy-syams aw isfarrat, sampai-sampai matahari sudah mulai berubah warnanya memerah atau menguning. Ya, di sini disebutkan ya dua-duanya, memerah atau menguning. Dan kondisi memerah, ini lebih, ini hampir tenggelam lagi. Ya, menguning kemudian memerah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, syaghaluna 'anil salatil wusta salatil 'asr. Mereka telah melalaikan kita, menjadikan kita lupa dari salat wusta, dari salat asar. Pada hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa salat wusta adalah salat asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara." Au hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan mengucapkan mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi ajwafahum, diterangkan oleh para ulama makna dari ajwaf yakni butun, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka. Wa quburahum, dan kuburan-kuburan mereka nara, semoga Allah memenuhinya dengan api. Atau kata Ibnu Mas'ud, hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Ya, lafaz hasya, ya, semakna dengan mala'. Ya. Ya, sebagian ahli ilm mengatakan bahwa lafaz hasya ini ablag, ya, lebih mendalam lagi, dikarenakan padanya terkandung makna at-tarakum, yakni bertumpuk-tumpuknya, berdesak-desaknya, berjejal-jejalnya. Ini makna hasya. Ya. Jadi ini ada kedekatan makna antara mala'a dengan hasya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pada dua riwayat ini, yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, yang kedua dari Ibnu Mas'ud, ya, sepintas terjadi yakni kontradiksi. Karena pada hadis Ali digambarkan di sana bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar ya setelah terbenam matahari. Ya, pada hadis Ibnu Mas'ud di sini digambarkan bahwa matahari ketika itu sudah menguning atau memerah, yang mananya belum masuk waktu maghrib. Baik. Ya. Di antara yang ditambah oleh para ulama untuk menjamakkan riwayat ini, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ya menyebutkan ada dua cara di dalam mengkompromikan hadis ini. Yang pertama, bahwa kejadian yang diriwayatkan oleh Ali ini berbeda dengan kejadian yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Karena perang Ahzab ini tidak terjadi hanya satu hari. Ya, tetapi beberapa hari. Sehingga bisa jadi bahwa yang diceritakan oleh Ali ibn Abi Thalib, ya, kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat, jadi salat asarnya setelah masuk waktu maghrib. Adapun kejadian yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, yakni ketika yakni kejadian tersebut sudah hampir habis waktu asar. Ini kemungkinan yang pertama. Di dalam menjamakkan dua riwayat ini. Yang kedua, yakni bahwa berakhirnya peperangan biasanya yang terjadi adalah ketika matahari sudah hampir tenggelam. Karena di masa itu peperangan hanya dilakukan ini ketika terang. Sehingga ketika itu peperangan sudah hampir berakhir. Dan matahari sudah menguning bahkan memerah. Maka ini yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Di saat itu Rasulullah SAW menyampaikan ini. Dan beliau SAW dan para sahabatnya mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat asar. Adapun pelaksanaannya ini terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ali ibn Abi Thalib, bahwa beliau melaksanakannya setelah terbenam matahari karena butuhnya persiapan untuk penunaian sholat. Ini dua cara di dalam menjamakkan dua riwayat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.